wajahmu. Masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi basa, kini engkau lah harapanku. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Jangan pernah aku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Membuat aman diri.